Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagian berikutnya akan kita pikirkan adalah bagaimana suami istri merupakan kesatuan yang ajaib. Jikalau kita sudah membicarakan perbedaan ya antara pria dan wanita, maka sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan itu dipersatukan dengan cara yang unik, yang hebat oleh Tuhan kita. Sehingga sungguh-sungguh ini boleh menjadi satu gairah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini yang akan kita pikirkan bersama-sama di dalam bagian kesempatan ini. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan memang mempersatukan di tengah-tengah perbedaan dan keunikan yang ada. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Nah, oleh karena itu, kita perlu memperhatikan pemahaman kesatuan antara suami dan istri. Disatukan, bukan disamakan. Itu pikiran pertama. Bagaimana kita bisa melihat ini? Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang 2, 23 dan 24. Kejadian pasal 2, 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, disatukan itu kata Alkitab, bukan disamakan loh. Jadi di sini harus hati-hati. Jadi Anda tidak boleh ngotot, ini loh Pak, suami saya ini enggak sama kayak saya atau istri saya ini enggak sama kayak saya. Memang kita tidak pernah disamakan. Kita itu disatukan. Jadi suami istri dipersatukan oleh Tuhan, bukan disamakan. Ini basic awal yang perlu diperhatikan. Istri saya ini lain sekali atau suami saya ini lain sekali. Ya memang lain. Dari kawin juga lain, sampai kapan juga lain. Bukan disamakan. Persepsi memang bisa dipertemukan gitu ya. Arah hidup memang kita harus sama kan begitu. Tetapi keberadaan sebagai suami istri itu disatukan. Di dalam apa? Tentu di dalam keperbedaan tadi. Disatukan karena memang berbeda. Disatukan bukan karena sama. Disatukan bukan disamakan. Jadi perbedaan yang memang menjadi hakikat daripada pria wanita, itu sebab mereka dipersatukan dalam hakikat perbedaan itu. Oleh karena itu jangan Anda pernah berpikir ketika menikah menjadi suami istri itu akan menjadi sama. Tidak. Karena itulah diperlukan kedewasaan untuk memaintain atau memelihara atau menjalani bagaimana menumbuh kembangkan perbedaan untuk menjadi sebuah kesatuan. Itu persis seperti mur dan baut. Mur sama baut itu mana bisa sama? Lain. Tetapi bisa disatukan? Bisa sekali. Maka mur dan baut kalau menyatu, besi atau plat apapun yang terpisah bisa disatukan. Kencang kuat sekali oleh mereka. Bukankah begitu? Itu mur dan baut. Tapi kalau dua-duanya mur, dua-duanya mau jadi baut, ya gawat. Sampai kapanpun ya gak ada gunanya. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, disatukan bukan disamakan. Nah yang kedua yang perlu kita pahami, adanya perbedaan agar saling mengisi, melengkapi, bukan menguasai seperti mur dan baut tadi. Keberadaan mur dan baut tadi bisa saling melengkapi, bisa saling mengisi. Bukan si mur menguasai si baut atau baut menguasai mur, tidak. Tapi mereka saling melengkapi. Dan saling melengkapi itu menjadi sebuah kehidupan yang indah. Satu gairah yang luar biasa. Satu kenikmatan yang hebat sekali. Mereka, di dalam keperbedaan, mereka saling melengkapi dan saling mengisi menjadi sebuah keutuhan, keunikan, persatuan yang ajaib itu. Yang ketiga dari bagian ini adalah bagaimana pria sebagai pemimpin di atas bukan karena lebih tinggi. Sebaliknya wanita sebagai penolong di bawah bukan karena lebih rendah. Tetapi fungsinya memang berbeda. Di atas, karena memang di atas. Di bawah, karena memang di bawah. Saya suka memakai contoh seperti bangunan. Bangunan itu ada struktur bangun di atas, tapi di bawah juga ada struktur yang disebut pondasi. Maka saudara, kalau pondasinya jelek, bangunannya hancur. Sebaliknya, kalau pondasinya bagus, kuat, bangunannya jelek, siapa yang mau ngelihat? Kan begitu. Maka bangunan harus bagus modelnya, desainnya. Dan pondasinya harus kokoh untuk bisa menahannya. Menampungnya. Nah, pondasi itu di bawah bukan karena lebih rendah. Bangunan di atas bukan karena lebih tinggi. Memang di situ tempatnya. Lah kalau dibalik pondasinya ke atas, bilang aku mau di atas, kau gantian di bawah, bangunannya ditanam ke tanah. Ya karena enggak karu-karuan siapa yang mau tinggal di pondasi, Saudara? Iya kan? Enggak akan bisa. Nah, sehingga contoh seperti ini hanya untuk menunjukkan kepada kita, di bawah di atas karena memang itu posisi yang harus dimainkan perannya. Penolong pemimpin karena memang itulah keberadaannya. Sehingga kita kasih penolong menjadi penolong yang pas, si pemimpin menjadi pemimpin yang tepat, maka pasangan itu akan menjadi pasangan luar biasa. Hebat sekali. Mereka akan saling mengisi. Satu kapal, Mukjizatun nakhoda. Kalau dua, nggak tahu jadi apa. Nah karena itulah suami istri dalam memainkan perannya menyadari betul, sehingga masing-masing bisa memainkan peran secara pas. Istri sebagai penolong, bukan perongrong. Suami sebagai pemimpin, bukan penindas. Jadi disatukan adalah merupakan semangat dasar suami istri sebagai satu tubuh, tubuh Kristus. Ya. Yang kedua, keunikan kesatuan suami istri di dalam konsep Kristen. Pertama, mereka disatukan Tuhan. Maka apa yang disatukan Tuhan? Tuhan bilang tidak boleh dipisahkan manusia. Nah jadi saudara-saudara, disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia merupakan prinsip dasar yang harus diingat oleh suami istri. Mengapa kita menyatu? Karena disatukan oleh dan di dalam Tuhan. Enggak kok, aku yang melamar kau, kata suaminya. Sekarang aku bosan dengan kau, bubar. Wah tuh, enak amat ya. Atau istrinya bilang, aku yang mau terima lamaranmu. Kalau aku tolak dulu, kenapa? Dasar kamu, aku yang minta bubar. Saudara-saudara, begitu emosinya keduanya sehingga seringkali gitu, istri lupa bahwa sebenarnya mereka tidak punya hak untuk mengungkapkan kalimat itu sebelum mereka bertanya kepada Tuhan. Emangnya Tuhan mau seperti itu? Tuhan bilang kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak lagi boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga mereka itu bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Bahwa daging dari dagingku akan dinamai perempuan, tulang dari tulangku akan dinamai perempuan. Artinya perempuan merupakan bagian daripada pria. Itulah persatuan suami istri. Karena itu suami ataupun istri tidak berhak untuk mengatakan saya sudah bosan dengan kamu, lalu saya mau pisah. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Keunikan kesatuan suami istri itu yang kedua adalah bersifat kekal, satu kali untuk selamanya. Karena memang tidak boleh dipisahkan tadi. Bersifat kekal sebagai satu manifestasi atau wujud yang indah di dalam kehidupan suami dan istri. Karena suami dan istri menyatu oleh kasih dan kuasa Tuhan, merupakan ikatan persekutuan yang bersifat abadi, bersifat kekal di dalam kehidupan pernikahan itu. Sehingga suami istri seharusnya menyadari pada waktu mau menikah, ingat bahwa pernikahan ini satu kali tidak boleh dipisahkan manusia, bersifat kekal untuk selamanya. Karena itu pilih pasangan yang baik-baik dong. Jangan menyesalnya di tengah jalan, jangan marahnya di tengah jalan. Karena itu saya pikir kelemahan di dalam keluarga-keluarga Kristen, suami-suami istri Kristen adalah kurangnya memahami risiko sebuah pernikahan. Kita hanya memikirkan pernikahannya, nikmatnya berumah tangga, enaknya punya rumah, punya anak, begitu ya. Kalau ada satu lagu Benyamin dulu yang agak iseng gitu, kawin tuh enak, ada yang ngerokin katanya. Kalau angan-angan dan bayangan kita perkawinan hanya seperti itu, ya salah besar dong. Kalau kemudian muncul kekisruhan, muncul keributan, ya salah kita. Karena kita tidak memperhitungkan risiko yang akan muncul. Padahal kita memang berbeda dan tidak sama. Harus menyatu dalam perbedaan itu. Mampu enggak? Bisa enggak? Kalau enggak, ya jangan nikah. Kalau enggak nikah, kan enggak perlu cerai. Maka lihatlah berbagai kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya di dalam kehidupan itu sendiri. Karena pernikahan itu bersifat kekal. Ya, satu kali untuk selamanya. Sehingga enggak bisa berhenti di tengah jalan, tapi harus jalan terus. Maka dia perlu diperhitungkan dengan baik-baik. Kenapa? Karena keunikan yang ketiga juga harus diperhatikan. Kesatuan suami istri itu bersifat sakral, tidak boleh dinodai oleh pengkhianatan, oleh penganiayaan. Ya. Sakral, suci, karena diikat, dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan hadir di dalam pernikahan suami istri itu. Tuhan hadir dalam kebersamaan mereka. Karena itu tidak boleh dinodai. Hei suami-suami, kalau Anda suka melakukan penganiayaan hari ini demi Tuhan yang hidup, bertobatlah. Tanganmu itu bukan buat menampar istrimu, tapi tanganmu buat mengasihinya. Hai istri-istri, kalau kau suka menganiaya suamimu dengan kata-kata, hati-hatilah. Mulutmu itu dipakai untuk berkata bijak dan bajik kepada suamimu, bukan untuk mencaci maki dan memfitnah. Apalagi kemudian memperlakukan dia persis seperti kuda yang harus lari ke sana kemari. Karena mungkin Anda sedikit posisi lebih menguntungkan di dalam rumah secara ekonomi. Maka suami istri dua-dua harus sadar, tidak ada yang berhak untuk melakukan penganiayaan, karena Tuhan akan menjadi lawan mereka. Bersifat sakral, tidak boleh ada pengkhianatan. Kesetiaan dituntut dari pasangan suami istri. Pasangan suami istri tidak boleh dengan dalih dan alasan apapun untuk melakukan pengkhianatan terhadap pasangannya. Suami tidak bisa mengatakan, ya apa, saya begini karena istri saya begitu. Atau istri mengatakan, saya begini karena suami saya begitu. Atau dan lain-lain. Kesetiaan harus mengharnai pasangan itu. Tidak ada pengkhianatan di sana, karena pernikahan itu bersifat sakral. Tidak ada penganiayaan di sana, karena bersifat sakral. Ada kesucian dan cinta kasih yang mewarnainya. Karena itu, enggak bisa diceraikan. Ya, jangan diceraikan. Lupa Alkitab kan bilang ada orang boleh cerai kalau zina. Yes, ada special case. Tetapi itu pun bukan kesimpulan final langsung kita ambil begitu ya. Selagi masih ada kesempatan mengekspresikan, menyatakan cinta kasih, kenapa tidak? Karena itu perlu pemikiran-pemikiran serius dari kita. Paling tidak kita berpikir, berani menikah, maka berani menanggung konsekuensinya. Tapi kalaupun sulit dan terasa berat, jangan terlalu mudah untuk memutuskannya. Mesti diperiksa baik-baik, datanglah ke pendeta konseling, ya, supaya dapat keputusan yang pas dan tepat. Coba usahakan berbagai hal, supaya jangan menimbulkan kesakitan pada kedua belah pihak. Nah, karena itulah disatukan sebagai suami istri merupakan sebuah keunikan di dalam mengekspresikan kasih Allah dalam kehidupan suami istri itu sendiri. Karena itu, kesatuan suami istri harus mampu dan betul-betul menjadi satu kesadaran utuh bagi kedua pasangan untuk menyadari Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir di dalam pernikahan mereka. Atau mereka tidak akan ada apa-apanya sama sekali. Nah, apa menjadi tujuan dari kesatuan suami istri? Yang pertama perlu kita pikirkan bersama-sama, saudara, bahwa suami istri dipersatukan bukan tanpa tujuan. Suami istri itu dipersatukan oleh Tuhan karena ada tuntutan tujuan. Yaitu pertama, suami istri harus mampu menjadi saksi dari persekutuan sejati antara Allah dan umat. Seperti Allah mengasihi umatnya, menyatu dan bersama dengan umatnya, kiranya demikian juga lah suami dan istri. Sehingga persekutuan yang hidup itu hidup dalam hidup mereka. Suami istri adalah merupakan cikal bakal dari sebuah kehidupan persekutuan di dalam dunia ini. Kelanggengan kesuksesan hubungan persekutuan di dalam dunia, di dalam gereja, itu ditentukan oleh kelanggengan kesuksesan hubungan persekutuan suami dan istri. Jika suami dan istri mampu menjadi pasangan yang utuh di dalam semangat keimanan kekristenan, maka mereka sebetulnya telah memberikan modal dasar bagi pembangunan keutuhan gereja Tuhan. Karena itu hati-hatilah terhadap pernikahan. Kegagalan-kegagalan rumah tangga akan menodai kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara dunia ini. Karena itu jadilah saksi untuk menyatakan kepada dunia kesejatian persekutuan dan cinta kasih Tuhan terhadap umat. Itu tampak nyata dalam kehidupan suami istri itu. Tujuan kesatuan suami istri yang kedua adalah sebagai awal menuju dunia damai. Tidak banyak orang mengaitkan hal ini, saudara. Tetapi saya melihat mana ada sih sebuah damai yang sejati kalau tidak dimulai dari suami istri. Yang akan memberikan dampak kepada keluarga, keluarga kepada masyarakat lingkungan dan gereja, masyarakat lingkungan gereja kepada negara-negara, kepada dunia. Dimulai dari sana. Karena namanya anak atau generasi penerus kan muncul dari sebuah pernikahan yang bernama suami dan istri itu. Karena itulah suami istri harus menyadari bahwa mereka merupakan titik awal menuju jalan damai bagi dunia. Titik awal menuju jalan damai bagi kehidupan ini. Setiap pasangan suami istri harus menyadari ketika mereka menikah bukan hanya untuk kepentingan kepuasan diri pribadi. Bukan hidup hanya untuk dirinya atau pasangannya, tetapi anaknya. Bukan hanya untuk anaknya, tapi gerejanya. Bukan hanya untuk gerejanya, tapi dunia dan seterusnya. Kita mesti berpikir jauh. Bagaimana melalui kesatuan suami istri itu bisa melahirkan, menciptakan suasana kedamaian dan ketenangan itu. Tapi kalau kemudian suami istri geger-gegeran terus, ya, sehingga di rumahnya banyak malu UFO alias piring terbang, ya gawat kita. Ya, kalau nada musiknya yang cingplang, dadar, dudak, bubuk, tak, das. Gitu. Gawat, saudara. Tetangga selalu dengar itu musiknya ngerok amat itu sebelah katanya ya. Kreatif banget lagi musiknya. Dari bang bubuk, plak, pal, teng, pak, pung, gitu ya. Campur aduk, karu-karuan. Bagaimana mau menuju jalan damai? Anak akan mewarisi dari orang tua model begitu. Maka dia akan menciptakan kekisruan, kekacauan di muka bumi. Yang ketiga, tujuan kesatuan. Suami istri sebagai bukti kehidupan cinta kasih yang menyatukan, bukan memisahkan. Di sana orang belajar demonstrasi bagaimana memaafkan dengan tiada henti antara suami dan istri. Memaafkan untuk membangun keutuhan cinta kasih. Memaafkan untuk membangun struktur cinta yang abadi. Memaafkan untuk membangun kekuatan yang hebat di dalam kehidupan suami dan istri. Sehingga kesatuan mereka memang menjadi satu kesatuan yang luar biasa, saudara. Nah, ini merupakan tuntutan-tuntutan real, bukan mengada-ada. Ini penting menjadi satu kesadaran yang utuh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya mereka berjalan pada jalan yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Nah, karena itulah suami istri memang dituntut banyak hal di dalam hidup pernikahannya. Suami istri itu bukan cuma sekedar bicara bagaimana membeli rumah, membeli mobil, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah besar. Ya. Maaf, binatang pun berpikir seperti itu. Walaupun dalam bentuk pemikiran yang berbeda. Mereka membangun rumahnya, mereka beranak pinak, dan mereka memproteksi keluarganya dengan berbagai perlindungan yang mereka lakukan. Terus lagi beranak dan terus lagi beranak. Cari makan, induknya juga cari kok. Kalau kita cuma makan, minum, sandang, papa sandang pangan papan, waduh gawat. Kalau cuma soal pakaian, soal rumah, begitu toh, soal kebutuhan hidup sehari-hari, itulah keluarga Kristen, itulah suami istri yang mau bersatu. Wow, gawat. Suami istri disatukan bukan untuk hanya hal sepele seperti itu. Itu bagian basic awal yang otomatis akan dilakukan oleh semua pasangan. Tetapi kesatuan suami istri bukan bagaimana bersama membangun satu rumah, tapi rumah yang betul-betul ada tangga, yang namanya rumah tangga, kan begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kesatuan-kesatuan seperti ini harus kita pahami dengan utuh, membawa kita kepada kehidupan yang memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Membawa kita kepada kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan. Kesatuan itu dipersatukan oleh dan untuk kemuliaan Tuhan. Kesatuan itu bukan hanya untuk memuaskan diri, sehingga dalam kesatuan tidak boleh ada yang disakiti atau ada yang menyakiti. Tetapi di dalam kesatuan ada jalan gerak maju, bukan mundur, untuk menuju kepada satu pengharapan, membangun satu kesatuan baru lagi nanti kelak, dan demikian seterusnya. Sehingga kesatuan demi kesatuan di dalam kehidupan suami istri menjadi kesatuan yang tampak nyata dalam perbedaan yang ada. Kesatuan-kesatuan yang menciptakan keunikan karena kemampuan saling menukung, saling menopang dari posisi-posisi yang luar biasa. Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan dahsyat. Oleh karena itulah, kesatuan suami istri itu sebetulnya sangat teologis sekali, mengandung makna yang sangat dalam, dan repotnya amat sangat kurang disadari oleh banyak pasangan-pasangan yang sudah dengan beraninya mengambil keputusan mau menikah, tapi tanpa pernah menyadari konsekuensi disatukan. Disatukan menuntut sebuah pengorbanan. Aku bukan lagi aku dan kau bukan lagi kau. Tapi kesatuan menuntutkan sebuah pengorbanan. Aku dan kau menjadi kita yang baru. Aku dan kau harus berani bergerak, tidak berkutat dan berkunci pada dirinya. Aku mau ini, aku mau begitu. Aku tidak suka ini, aku tidak mau begitu. Kau harus mengerti aku, kau harus ini. Lah, kalau semua nuntut aku begini, kau harus mengerti aku, lalu satu lagi bilang gitu, lalu siapa yang mau ngerti siapa? Karena tidak ada yang mau berubah. Karena itu contoh cinta kasih, hidup di dalam kehidupan kesatuan suami istri menjadi satu keutuhan yang luar biasa ketika keduanya menyadari tuntutan kesatuan yang hebat yang dari Tuhan. Sehingga keduanya menjadikan itu sebuah tujuan untuk mencapai mahligai, kenikmatan di dalam Tuhan. Kebahagiaan panjang yang tidak mengenal waktu dan cuaca, kan begitu. Karena itu hari ini, kalau ada suami istri, kita keluarga Kristen, tapi kemudian suaminya kemana gerejanya, istrinya kemana gerejanya, hei hari ini berhenti sedikit dong, belajar sama-sama kek. Kadang-kadang kita aneh ya, selalu bilang keluarga Kristen, disatukan oleh Kristus, tapi satu kemana kebaktiannya. Itu aja kok susah amat sih. Memang denominasi gereja seringkali menjadi masalah yang luar biasa. Karena bukan mempersatukan orang, bisa-bisa memisah-misahkan orang. Dan suami istri bisa gila-gilaan begitu ya, terpisah hanya karena denominasi. Mestinya dua-dua menyadari dong, Kristus, Kristus. Satu ngotot gereja A, satu ngotot gereja B. Udah keluar dua-dua dari situ, cari gereja C. Selesai kan? Oh itu aja ribut. Iya toh. Utamakan kesatuan suami istri dong. Dia tidak boleh dikorbankan oleh dan dengan alasan apapun. Utamakan kesatuan suami istri. Dia tidak boleh dikorbankan oleh dan alasan anak sekalipun. Tidak ada suami terus misah dari istri karena anak atau istri dari suami karena anak. Kecuali memang salah satu menyakiti, sehingga anak perlu diproteksi, itu lain soal. Karena itulah kedekatan suami istri menjadi utama, menjadi penting. Kesatuan mereka menjadi utuh, menjadi kesaksian yang memuji memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, saudaraku, perhatikan kehidupan rumah tangga kita, suami kita, istri kita. Jangan-jangan kita sudah terlalu menjauh. Menjauh, cuma satu rumah, tapi tidak satu hati lagi. Cuma satu rumah, tapi tidak satu perjuangan lagi. Cuma satu rumah, tapi tidak satu tujuan lagi. Cuma satu rumah, tapi tidak satu lagi di dalam Tuhan. Bahaya loh. Karena itu kembali, bertobat dan bereskan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita memasuki hari-hari hidup yang boleh makin hari makin memuliakan Dia lewat kesatuan suami istri. Amin.